telah miliki. Seindahnya periku, sehancurnya harapku, lepas cintaku. Sekenap bayi, kalipun kau mengerti, kalipun kau pahami, pikirku salah mengertimu. Oh, aku ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayal ku bersamamu. Ku lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir lawan hidupku. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, bikinku salah mengertimu. Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayalku bersamamu. Untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir lapas hidupku. Oh,